Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da' wa Ad-Dawah. Atau kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i syafi. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wa Ad-Dawa atau kitab Jawabul Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i syafi. Nah, pembahasan kita masih berkaitan dengan pengaruh jelek kemaksiatan. Nah, telah kita jelaskan di antara pengaruh jelek kemaksiatan bahwasanya kemaksiatan itu bisa melemahkan hati dan melemahkan badan. Orang yang bermaksiat bisa menyebabkan hatinya lemah. Bahkan kalau terus demikian keadaannya, bisa menghilangkan hidupnya hati secara keseluruhan. Begitu juga dengan kemaksiatan membuat lemah badan seseorang. Dikarenakan lemahnya hati membuat lemahnya badan, sehingga malas untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya dia mampu untuk melakukannya. Tapi dikarenakan lemahnya hati membuat dirinya malas melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan seorang mukmin yang kuat hatinya. Dikarenakan keimanan yang kuat di dalam hatinya. Semakin kuat keimanan dalam hatinya, maka akan semakin kuat juga badannya. Bisa jadi secara fisik dia lemah, tapi dikarenakan kuat hatinya, terpacu untuk melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan, walaupun mungkin fisiknya lemah. Tapi dengan kuatnya hati, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada badannya untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga di antara pengaruh jelek kemaksiatan yang lainnya, terhalang dari ketaatan. Ini antara hukuman yang sangat berat, hukuman yang sangat besar ketika seorang melakukan kemaksiatan terhalang dari ketaatan. Sampai kata Ibnu Qayyim, "Falau lam yakun lidambi 'uqubatun illa ayyasudda an ta'atin takunu badalahu." Kalau seandainya tidak ada suatu hukuman bagi suatu dosa selain menghalangi dari ketaatan, maka sudah cukup sebagai pengganti hukuman yang lain. Kenapa? Dikarenakan ketika seorang terhalang dari ketaatan, maka dia akan terhalang dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemaksiatan bisa menghalangi jalan kebaikan. Ketika melakukan kemaksiatan yang berikutnya, terhalang kebaikan yang berikutnya lagi. Kemaksiatan lagi, terhalang kebaikan yang berikutnya lagi. Sehingga dengan kemaksiatan ini bisa memutuskan berbagai macam ketaatan-ketaatan yang banyak. Padahal satu ketaatan saja kebaikannya luar biasa. Satu ketaatan kebaikannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, bagaimana kalau seandainya yang ditinggalkan bukan satu ketaatan, tapi ketaatan-ketaatan yang banyak? Maka sungguh dia akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Tatkala melakukan kemaksiatan sehingga terhalang dari berbagai macam ketaatan-ketaatan, sehingga dia mendapatkan kerugian yang sangat besar. Wa minha, dan di antara pengaruh jelek kemaksiatan yang lainnya, anal ma'asiya tuqassirul umra wa tamhaku barakatahu wala budda. Sesungguhnya kemaksiatan memendekkan umur dan menghilangkan keberkahan umur tersebut, dan mesti demikian. Kemaksiatan ini bisa memendekkan umur dan menghilangkan keberkahan umur tersebut. Memendekkan umur di sini, apakah sifatnya hissian atau maknawian? Hissian dalam artian umurnya benar-benar pendek dikarenakan kemaksiatan yang dilakukannya, atau maknawian dalam artian umurnya panjang tapi tidak barokah, seakan-akan pendek umurnya. Orang yang bermaksiat tidak akan mendapatkan keberkahan dalam umurnya, sehingga panjang atau pendeknya umur tersebut sama baginya. Fa innal birra kama yajidu fil umur fal fujuru yuqassiru umur. Sesungguhnya kebaikan sebagaimana bisa menambahkan usia, maka kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan pun bisa mengurangi usia. Rasulullah mengatakan, man arada ayunsatu lahu fi rizqihi wa yunsau fi umurihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Menyambung hubungan kekerabatan. Ini di antara sebab panjang umur. Ketaatan sebab panjang umur. Nah, begitu juga kemaksiatan-kemaksiatan sebaliknya, sebab pendek umur seseorang. Tapi saya sebutkan tadi, pendeknya di sini apakah bentuknya hissian atau maknawian? Jadi kalau ada pertanyaan, ini buktinya orang kafir misalkan, ada yang usianya sampai 100 tahun. Maka jawabannya, walaupun dia panjang usianya, tapi seakan-akan pendek. Kenapa? Dikarenakan tidak berkah usianya. Tidak barokah usianya. Nah, faqad ikhtalafa an-nasu fi hadha al-mawdi'. Manusia telah berselisih dalam perkara ini. Apa yang dimaksud dengan berkurangnya umur bagi para pelaku kemaksiatan? Faqala tsa'ifatun nuqsanu umuril 'asi wa huwa dhahabu barakati umrihi wa mahquha 'alaihi. Berkata sebagian kelompok dari manusia, berkurangnya umur orang yang bermaksiat yaitu hilangnya keberkahan umurnya dan lenyapnya keberkahan usia tersebut. Wahada hakun wahwa ba'du ta'zilil ma'asi, dan ini perkara yang benar dan termasuk di antara sebagian pengaruh jelek kemaksiatan. Ya. Ini sangat jelas sekali bahwasanya usia, umur yang dipakai dalam ketaatan walaupun sedikit barokah. Tidak hanya kebaikan. Ya. Walaupun usianya hanya sampai misalkan 20 tahun meninggal dunia, tapi ketika dipakai kebaikan, ini barokah, seakan-akan panjang usianya. Nah, adapun usia yang dipakai pada kemaksiatan, tidak ada kebaikan padanya, walaupun usianya panjang. Walaupun seseorang diberikan usia sampai 100 tahun, nah, tapi kalau dipakai kepada kemaksiatan, tidak ada kebaikan padanya. Tidak ada keberkahan. Hilang barokah usianya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Wala tajidannahum akhrasan nasi ala haya wa minal ladina asyraku. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, yaitu orang yang paling ambisi terhadap kehidupan dunia, bahkan ambisinya itu lebih daripada orang-orang musyrik. Bagaimana ambisi mereka terhadap dunia? Yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfatana wa ma huwa bimuzahzihi minal adab ay yu'ammar. Masing-masing mereka ingin diberikan usia 1000 tahun. Wama huwa bimujahzihi minal adab. Padahal usia 1000 tahun tersebut tidak bisa menjauhkannya dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Ya. Walaupun usia mereka sampai 1000 tahun sekalipun, ketika dipakai kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa menjauhkan dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga panjangnya usia seseorang atau pendeknya usia seseorang tidak bermanfaat dan juga tidak bermudarat kecuali disertai ketaatan atau kemaksiatan. Ketika usianya disertai dengan ketaatan, maka bermanfaat, walaupun pendek usianya. Ketika usianya disertai dengan kemaksiatan, bermudharat tentunya, walaupun usianya panjang. Bahkan akan menjadi manusia yang paling jelek. Ketika Allah berikan usia yang panjang, kemudian dia lakukan kemaksiatan. Rasulullah mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sayyi'u hamal amaluhu. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya, wasai amaluhu, dan jelek amalannya. Ya. Jadi umur panjang itu bisa jadi suatu kebaikan, bisa jadi suatu kejelekan. Ketika usia yang panjang disertai dengan ketaatan, maka ini kebaikan. Yeah. Bahkan Rasulullah mengatakan, orang yang paling baik, khairun nas, sebaik-baik manusia, yang panjang umur, baik amalannya. Tapi ketika panjang umur dipakai, disertai dengan kemaksiatan, kejelekan-kejelekan, maka akan menjadi orang yang paling jelek. Yeah. Harusnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan umur yang panjang, dia bersyukur. Semakin banyak bekal yang dia persiapkan. Yeah. Tapi ketika tidak memanfaatkan yang sebaik-baiknya, bahkan terus dalam kemaksiatan, maka dia menjadi orang yang paling jelek. Umur, usia, ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ya. Rasulullah mengatakan, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang empat permasalahan. Di antaranya, an umrihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Usia yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita akan menjadi pertanggungjawaban. Untuk apa kita habiskan? Apakah semakin bertambahnya usia, semakin banyak ketaatan kepada Allah, semakin sadar, semakin berpikir, semakin muhasabah tentang dosa-dosanya, kemudian dia beristighfar, bertobat. Ya. Semakin banyak ketaatan-ketaatan, semakin tumbuh rasa takut kepada Allah. Ataukah semakin bertambah usia, yeah, semakin banyak kemaksiatan-kemaksiatan, semakin sombong, semakin parah keadaannya dikarenakan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Yeah. Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala kita mendoakan panjang umur kepada seseorang, yeah, tidak cukup mengatakan mudah-mudahan panjang umur. Kenapa dikatakan? Mendoakan sekedar panjang umur saja bisa kebaikan, bisa kejelekan. Ketika panjang umurnya dipakai kemaksiatan, ini kejelekan. Tapi ketika panjang umurnya dipakai ketaatan, ini kebaikan. Sehingga jangan memutlakkan mudah-mudahan panjang umur. Mudah-mudahan Allah memberikan kamu umur yang panjang. Tidak cukup sampai di sana. Tapi tambahkan, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang di atas ketaatan. Yeah. Doakan anak-anak kita demikian, orang tua kita pun doakan mudah-mudahan dipanjangkan umur di atas ketaatan kepada Allah. Yeah. Jangan mencukupkan mudah-mudahan panjang umur. Kenapa dikatakan tadi? Bisa kebaikan, bisa kejelekan doa itu. Tapi kalau kita menambahkan mudah-mudahan panjang umur di atas ketaatan, ini doa kebaikan. Yeah. Dikatakan orang yang panjang umur, baik amalannya, adalah orang yang paling baik. Nah, saya manfaatkan usia yang Allah anugerahkan kepada kita. Yeah. dikarenakan di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, berbeda sekali antara orang yang dia menghabiskan umurnya dalam ketaatan dengan orang yang menghabiskan umurnya dalam kemaksiatan. Ya. Contoh misalkan, seseorang yang dia bergadang di malam hari dalam ketaatan. Ya. Bangun tengah malam, melaksanakan qiyamul lail misalkan. Ya. Atau membaca Al-Quran. Atau beristighfar. Beda keadaannya dengan orang yang dia bergadang untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Permainan-permainan. Ya. Atau ngobrol, air ngidul, kemana-mana. Ya. Main kartu semalaman sampai bergadang. Main catur, misalkan. Ya. Atau ada yang sampai berjudi semalaman, minum khamar semalaman. Nah, atau ngobrol kesana kemari gak jelas, sampai bergadang. Ya. Atau dia menonton tayangan-tayangan televisi, video-video lain sebagainya sampai bergadang. Nah, yang kadang-kadang bisa merusak badan, membuat badannya lemah, membuat badannya capek, bahkan membuat hatinya lemah. Ya. Bahkan bisa membuat hatinya mati, sehingga dia malas. Bahkan tertidur, sehingga terlewatkan sholat subuh yang merupakan kewajiban. Ya. Beda halnya dengan orang yang tadi, dia bergadang, tapi dalam rangka ketaatan. Bangun tengah malam, sholat malam, baca Quran, istighfar. Nah, ya. Melaksanakan ibadah kepada Allah dalam keadaan dia semangat. Membuat lapang dadanya. Membuat bahagia dirinya. Dan Allah mudahkan baginya untuk melaksanakan sholat subuh. Dan juga Allah mudahkan baginya untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lain. Sungguh perbedaan sangat besar antara dua orang ini. Yang satu menggunakan umurnya dalam kebaikan, yang satu menggunakan umurnya dalam kejelekan-kejelekan. Nah, kembali ke pembahasan, bahasan kemaksiatan tadi ini bisa mengurangi umur. Ya. Apakah secara hisian atau secara maknawian. Nah, dan tadi juga disebutkan silap di antara para ulama. Sebagian ada yang berpendapat makna berkurangnya umur orang yang bermaksiat yaitu hilangnya keberkahan umurnya. Nah. Wa qala Ta'ifah, nah berkata, ya. Kelompok yang lainnya, bal tungkisuhu haqiqatan, bahkan kemaksiatan ini mengurangi umur secara hakikatnya, secara sebenarnya. Kama tungkisur rizqa, sebagaimana kemaksiatan mengurangi rizki, maka kemaksiatan pun benar-benar mengurangi usianya. Faja'alallahu subhanahu lil barakah fir rizqi asbaban katsira tukatsiruhu wa tazidhu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab-sebab yang banyak terhadap keberkahan rizki sehingga rizkinya menjadi banyak dan bertambah. Ya. Allah sebutkan sebab-sebab berkahnya rizki. Sebab-sebab bertambahnya rezeki. Ya. Di antaranya dengan berinfak, bersedekah, Ini sebab pertambahnya rezeki. Nah, ketaatan, silaturahim misalkan, sebab dilapangkannya rezeki. Wal barakati fil umur asbaban tukassiruhu wa taziduhu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab-sebab berkahnya umur. Membuat banyak umurnya dan bertambah umurnya. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya berkurangnya umur dikarenakan kemaksiatan itu hakikatnya sebenarnya bukan sekedar keberkahannya saja, tapi benar-benar umurnya berkurang. Dengan alasan Allah jadikan keberkahan pada rizki sebab-sebab yang banyak sehingga rizkinya bertambah banyak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab-sebab keberkahan umur sehingga umurnya bertambah panjang. Qalu, mereka yang berpendapat ini mengatakan, wa la yamtani'u ziyadatul umur bi asbabin kama yunqasu bi asbabin. Dan tidak mustahil bertambahnya umur dikarenakan sebab-sebab sebagaimana dikuranginya umur dikarenakan ada sebab-sebab yang lain. Bertambahnya umur misalkan dengan silaturahim, sebab bertambahnya umur. Sebaliknya dengan kemaksiatan, biasa sebab dikurangi umur. Fal arzak wal ajal wasa'adatu wasaqawah wasihatu wal marad wal gina wal faqru wa in kanat biqada'i rabbi azza wa jalla fahuwa yaqdi ma yasha'u bi asbabin ja'alaha mujibatan li musabbabatiha muqtadiyatan laha. Rizki-rizki, ajal, kebahagiaan, kecelakaan, kesehatan, sakit, kekayaan, kefakiran, walaupun ini semuanya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa yang Allah kehendaki bi asbabin, dengan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab yang bisa mendatangkan hasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tadi, walaupun rezeki, ajal seseorang, kebahagiaannya, kecelakaannya, sehatnya, sakitnya, kayanya, miskinnya, ini semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki dengan adanya sebab-sebab. Allah jadikan sebab-sebab tersebut bisa mendatangkan hasil. Dengan sebab ini dia akan meraih ini, dengan sebab itu dia akan meraih itu, dan lain sebagainya. Ini pendapat yang kedua. Jadi yang dimaksud dengan dikurangi umur itu bukan sekedar keberkahannya saja, tapi benar-benar berkurang umurnya dikarenakan kemaksiatan. Wa qala ta'ifatun ukhra, berkata kelompok yang lainnya, ta'thirul ma'asi fi mahkil umur innama huwa bi anna haqiqatal hayati hiya hayatul qalbi. Pengaruh jelek kemaksiatan fi mahkil umur, dalam berkurangnya umur, maksudnya ialah bi anna haqiqatal hayah hiya hayatul qalbi, dikarenakan hakikat kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan hati. Hakikat kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan hati. Walihada ja'alallahu subhanahu al-kafira mayitan ghairu hayyin. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan orang kafir itu keadaannya mayit. Ya, seperti orang yang mati tidak hidup. Kenapa dikatakan hatinya mati? Walaupun jasadnya hidup, tapi hatinya mati. Kama qala ta'ala amwatun ghairu ahya. Mereka itu mati tidak hidup. Ya, orang-orang kafir. Walaupun jasadnya bergerak, ya, walaupun jasadnya hidup, tapi Allah katakan mereka itu mati. Kenapa dikatakan hatinya mati? Sekarang pendapat yang ketiga ini mengatakan hakikat kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan hati. Nah, sehingga kemaksiatan-kemaksiatan itu mengurangi umur, dikatakan tadi hakikat kehidupan yang sebenarnya kehidupan hati. Sementara orang yang bermaksiat sakit hatinya atau bahkan mati hatinya. Nah, sekarang kemaksiatan membuat berkurang usianya, berkurang umurnya. Dikatakan dengan kemaksiatan tersebut membuat hatinya mati. Ya, ini hakikat kehidupan itu adalah kehidupan hati. Nah, ketika hatinya hidup, ya, laki jasan tadi akan membuat kuat badannya, membuat semangat anggota tubuhnya ketika hatinya hidup. Sebagaimana dalam hadis lain disebutkan, al-ghina ghinal qalb. Ya. Kekayaan yang hakiki itu laisa bikasratil 'arad, bukan dengan banyaknya harta benda, bukan dengan banyaknya harta, walakin al-ghina ghinal qalb. Akan lebih kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya hatinya. Ya. Kekayaan yang sesungguhnya. Nah, kaya hatinya. Hati yang terpenuhi dengan sifat-sifat kebaikan. Ya. Terpenuhi dengan rasa cinta kepada Allah, rasa tawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Memiliki sifat pemaaf hatinya. Tidak ada sifat hasad, iri, dengki dan sebagainya. Itulah kekayaan yang sejati. Bukan dengan banyaknya harta, banyaknya barang-barang yang dia miliki, tapi kekayaan sejati tatkala hatinya kaya. Nah, atau contohnya lainnya, semata-mata innamal 'aysyu al-akhirah. Sebenarnya kehidupan yang sejati itu adalah kehidupan di akhirat. Ya. Kenapa dikatakan kehidupan dunia hanya sementara saja? Nah, bukan selamanya. Adapun kehidupan yang sejati, yang hakiki, itu kehidupan akhirat. Yang kekal selama-lamanya. Nah. Fal hayatu fil haqiqati hayatul qalbi. Nah, kehidupan. Ya. Kehidupan yang sebenar-benarnya adalah kehidupan hati. Wa umurul insan muddatun muddatu hayatihi. Palaisa umuruhu illa awqata hayatihi billah. Ya. Maka rentang usia seorang insan itu, nah, bukan sekedar panjangnya usia orang tersebut. Ya. Rentang atau panjang usia seorang manusia itu dihitung sesuai dengan panjangnya kehidupan hati dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu yang menjadi kehidupan yang hakiki. Ya. Bagaimana waktu-waktu hatinya hidup dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disanalah dihitung usia seseorang sesuai dengan panjangnya kehidupan hati dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang bermaksiat, ya, dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya, ini menyebabkan berkurang umurnya. Maksudnya menyebabkan hatinya mati. Nah, ini pendapat yang ketiga. Ya. Dengan menyebutkan tadi maksudnya kehidupan yang sejati itu kehidupan hati. Dan hidupnya hati dengan ketaatan. Sementara kemaksiatan mematikan hati. Sehingga kemaksiatan ini bisa mengurangi umur. Dikatakan mematikan hati. Nah, wabil jumlah fal abdu ida a'radu anillah wastaghala bil ma'ati da'at alaihi ayyamu hayatihi al haqiqiyah. Yang jelas kesimpulannya, seorang hamba apabila berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan sibuk dengan kemaksiatan, ini adalah suatu kelaziman. Ketika seorang berpaling dari ketaatan kepada Allah, maka akan tersibukkan dengan kemaksiatan. Dan ketika seorang tersibukkan dengan kemaksiatan, pasti dia akan berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Telah kita jelaskan sebelumnya, suatu kemaksiatan ini bisa melahirkan kemaksiatan yang berikutnya. Ya. Kalau kita tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan satu kemaksiatan ini bisa menghalangi suatu ketaatan. Kemaksiatan lagi menghalangi ketaatan yang lainnya. Kemaksiatan lagi menghalangi ketaatan-ketaatan yang lainnya sekian banyak. Nah, sehingga seorang hamba apabila dia berpaling dari Allah, sibuk dengan kemaksiatan, do'at alaihi ayyamu ayyatihi al-haqiqiyah, maka akan lenyap dan hilang padanya hari-hari atau usia kehidupan yang sebenarnya. Lihat. Apabila berpaling dari ketaatan kepada Allah, sibuk dengan kemaksiatan, akan lenyap darinya usia kehidupan yang sebenarnya. Allati yajidu gibba ido'atiha yawma yakulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya. Yang dia akan menyadari kehilangan usianya pada hari di mana dia mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya, kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Ya. Penyesalan. Nah, orang yang bermaksiat tadi menyebabkan lenyap usia kehidupan yang sebenarnya, dia tersadarkan nanti ketika hari kiamat. Ya. Ketika dia melihat apa-apa yang dilakukan di dunia, teringat semuanya. Nah, ketika itu dia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya, kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Ya. Baru dia menyadari tentang manfaatnya amal soleh untuk kehidupan di akhirat nanti. Tapi bukan lagi waktunya menyesal. Ya. Tidak bisa dikembalikan ke dunia lagi walaupun hanya sesaat saja. Waktunya pembalasan, bukan waktunya penyesalan. Nah, fala yakhlu imma an yakuna lahu ma'a dhalika tatallu'un ila masalihi ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah awla. Ya. Maka dia tidak lepas di antara kemungkinan-kemungkinan ini. Apakah dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan dia bermaksiat, nah, disertai dengan mengharapkan kemaslahatan dunia dan akhirat, aula atau tidak? Baillam yakun lahu tatallu'un ila dalika faqad da'a 'alaihi umuruhu kulluhu. Dan apabila tidak ada harapan terhadap kemaslahatan dunia dan akhiratnya, maka sungguh ya, telah sia-sia umurnya semuanya. Wadahabat hayatuhu batilah, dan hilang kehidupannya secara sia-sia. Wa in kana lahu tatallu'un ila dhalika talat 'alaihi at-tariqu bi sababil 'awa'iq. Dan apabila dia memiliki harapan kepada kemaslahatan dunia dan akhiratnya, maka akan terasa panjang jalan baginya. Bi sababil 'awa'iq, disebabkan ada faktor-faktor yang merintanginya dan juga penghalang-penghalang. Wa ta'assarat 'alaihi asbabul khair bihasab istighalihi bi'addadiha, dan akan terasa sulit baginya sebab-sebab kebaikan sesuai dengan sibuknya dengan melakukan lawan dari kebaikan tersebut. Ya. Ketika melakukan lawan daripada kebaikan, yaitu kemaksiatan, akan menyulitkan baginya sebab-sebab kebaikan. Bagaimana kadar sulitnya? Sesuai dengan sibuknya dia dengan kemaksiatan tersebut. Semakin sibuk dengan kemaksiatan, maka semakin sulit baginya sebab-sebab kebaikan. Wadhalika nuqsanun haqiqiyun min umurihi. Dan ini merupakan berkurangnya umur secara hakiki, secara sebenarnya. Nah, wasilul masalah, dan inti masalahnya, anna umurul insan muddatu hayatihi. Sesungguhnya, panjangnya usia kehidupan yang ia miliki, wala hayata lahu illa biikbali ala rabbihi, tidak ada kehidupan yang sebenarnya baginya melainkan dengan menghadapkan dirinya kepada Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kehidupan yang sebenarnya. Nah, di mana umur seorang itu atau panjang usia kehidupan yang dimiliki oleh seseorang, ya, yaitu dengan menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tana'umi bi hubbihi wa dzikrihi, dan senang dengan mencintainya dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup hatinya. Ya, merasa senang dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa isali mardati, dan mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Dengan menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa senang dengan mencintai Allah, berzikir kepada Allah, dan mendahulukan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Yang jelas dari pembahasan kita yang disampaikan ini, menyebutkan di antara pengaruh jelek kemaksiatan adalah mengurangi umur dan menghilangkan keberkahan umur. Ya. Nah, walaupun usianya panjang, ya, tapi dengan kemaksiatan hilang keberkahan usianya tersebut. Nah, beda hanya dengan kebaikan dan ketaatan. Membuat usia umurnya barokah. Ya. Dan ini yang kita harapkan pada usia kita. Diberikan umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan artian umur yang dipakai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah panjangkan usianya di atas ketaatan. Akan menjadi manusia yang terbaik. Otomatis ketika panjang umurnya dipakai ketaatan, maka akan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang dia jadikan sebagai bekal untuk di akhiratnya. Sehingga menjadi manusia yang terbaik. Tapi ketika usianya panjang, kemudian dipakai kemaksiatan, akan menjadi orang yang paling banyak kejelekannya. Ya. Sehingga menjadi manusia yang paling jelek. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Nah. Dan telah saya sebutkan bahwasanya kehidupan yang hakiki itu adalah hidupnya hati. Hidupnya hati ya dengan ketaatan-ketaatan. Ya. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan membuat mati hati seseorang. Ini pun diantara makna berkurangnya umur bisa dilihat dari sisi ini. Ya. Dengan kemaksiatan membuat hati seseorang mati. Seakan-akan pendek usianya, walaupun mungkin jasadnya masih bergerak, jasadnya masih sehat, tapi kemaksiatan membuat mati hatinya. Nah, sehingga kita memanfaatkan usia kita ini dengan sebaik-baiknya. Diisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikarenakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Usia yang Allah anugerahkan kepada kita. Untuk apa kita habiskan? Ya. Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, natafi ila huna. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.